السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang As-Siratun Nabawiyah dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna dari dua bait yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, bait yang ke-20 dan yang ke-21, yang menjelaskan tentang apa yang terjadi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi rasul dan sebelum diturunkan kepada beliau wahyu. Wa ba'da 35 hadar bunyana baitillah lamma andathar wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dhakal hajaril aswaditham. Bahwa pada saat itu Al-Ka'bah terjadi kehancuran disebabkan karena banjir dalam sebagian riwayat, dan sebagian riwayat lain disebabkan karena terjadinya kebakaran akibat dari ulah seorang wanita yang kemudian kaum Quraisy hendak merobohkan dan membangun dari awal di atas Qawaid Ibrahim alaihi salam. Dan terjadilah apa yang terjadi pada saat mereka hendak membongkarnya dari ular yang muncul setiap kali dari kalangan Quraisy ada yang hendak mengambil batu untuk merobohkan Al-Ka'bah, maka ular itu mengancam untuk mematuknya. Lalu kemudian datanglah burung yang mirip seperti burung elang yang kemudian menyambar ular tersebut lalu membuangnya di lautan. Lalu kemudian kaum Quraisy bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kembali Al-Ka'bah. Namun disebabkan karena terjadinya kekurangan nafkah, kekurangan dana, sehingga mereka tidak menyempurnakan pembangunannya. Bagian yang kita saksikan dari Al-Hijr itu tidak dibangun oleh kaum Quraisy, lalu kemudian ditinggikan dan diberi bagian atap. Pada saat mereka hendak meletakkan Al-Hajarul Aswad, maka masing-masing dari kabilah merasa berhak untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad, yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para kabilah Quraisy. Lalu kemudian mereka sepakat untuk menunjuk seseorang yang pertama kali keluar dari jalan yang mereka tetapkan, maka dialah yang akan dijadikan sebagai hakim dalam menetapkan. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabiullah alaihi salatu wassalam dengan sifat beliau amanah yang disenangi oleh kaum Quraisy pada masa itu, beliau meletakkan sebuah kain lalu Hajar Aswad diletakkan di atasnya, dan masing-masing dari kabilah mengangkat bahagian dari kain tersebut, sehingga mereka masing-masing memiliki andil dalam mengangkat Hajar Aswad. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan Al-Hajarul Aswad pada tempatnya. Kemudian kita memasuki bait yang ke-22 yang menjelaskan tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, genap 40 tahun, dan di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Dan sebelum kita melanjutkan, salah seorang ikhwan bisa menyetor hafalannya. Siapa yang hafal? Hafal. Anta. Tafadhal. Naam. Barakallahu fik. Berkata Al-Allamah Ali bin Ali bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hanafi رحمه الله تعالى: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل. Kata beliau رحمه الله تعالى: وبعد عام 40, dan setelah tahun 40 dari usia beliau, ursila, maka beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumi al-ithnain, dan pengangkatan beliau menjadi rasul itu terjadi pada hari Senin, fi yaumi al-ithnain yaqinan, dengan keyakinan, yakni pada hari diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul diyakini terjadi pada hari Senin. Fangqula, maka nukillah, yakni nukillah riwayat yang sahih tentang hal ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi Ramadan au Rabi'il Awwali, pada bulan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan diturunkan kepada beliau wahyu? Kata beliau, fi Ramadan, di bulan Ramadan, atau fi Rabi'il Awwali, atau di bulan Rabi' al-Awwal, Maksud beliau bahwa terjadi khilaf di kalangan ahli sejarah tentang bulan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan diturunkan kepada beliau wahyu. Ada sebagian pendapat mengatakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Ada lagi pendapat yang lain, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah dan nanti akan kita terangkan mana yang rajih dari pendapat para ulama tersebut. Wa suratu Iqra awwalul munazzali, dan surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Iqra ini awwalul munazzali, adalah yang pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu. Pada dua bait syair ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh jin dan manusia hingga yaumul qiyamah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada saat beliau genap berusia 40 tahun. Hal ini diterangkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ketika beliau Anas bin Malik menceritakan tentang sebagian dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana rab'atan minal qaum laysa bitawil wala bil qasir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam posturnya sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, namun postur yang normal. Azharal laun laysa bi abyad, warna kulit beliau adalah kulit azhar. Kata para ulama yang dimaksud azhar al-laun yang berkulit putih kemerah-merahan, tidak begitu putih tapi putih kemerah-merahan, itu warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan dalam sebagian hadis ketika menyifatkan tentang marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah marah, ihmarrat wajnatah, maka bahagian wajnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerah. Wajnah itu bagian atas pipi, itu memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi warna kulit beliau putih kemerah-merahan. Kalau ada seorang yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika ditanya apa yang kau lihat dalam mimpimu, saya melihat Rasulullah hitam pekat, maka dipastikan kedustaannya, dipastikan kedustaannya. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenal sifat-sifat postur tubuh warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian ketika seseorang melihat di dalam mimpi di mana orang itu mengaku dia sebagai Rasulullah, sesuaikan dengan ciri-ciri beliau dalam hadis-hadis yang sahih. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamatsaru bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa meniru keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tidak bisa meniru. Namun tidak setiap orang dalam mimpi, lalu di dalam mimpi tersebut ia mengaku sebagai Rasulullah lalu dipercaya. Namun hendaknya seorang harus menyesuaikan dengan hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, kulit beliau azhar, laun putih kemerah-merahan. Amhaq wala Adam laysa bija'din wala qatatin wala sabti rajilin. Naam, kata beliau, amhaq wala Adam. Beliau tidak begitu putih sekali dan tidak pula mengarah ke coklatan. Laisa bija'din qatatin wala sabti rajilin. Beliau tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus, terlalu lurus rambutnya. Ya, ini di antara keduanya. Ya. Mungkin sifatnya seperti seorang memiliki rambut bergelombang itu. Tidak lurus, tidak pula terlalu keriting. Unzila alaihi wa huwa ibn arba'in. Diturunkan kepada beliau wahyu dan beliau berusia 40 tahun. Falabitha bi Makkah 10 sinin yunzalu alaihi wa bil Madinati 10 sinin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 10 tahun. Diturunkan kepada beliau wahyu dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah semenjak beliau diangkat menjadi rasul, maka beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Wa qubida wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan tidak terdapat di rambut beliau dan pada jenggot beliau 20 lembar rambut yang telah beruban. Tidak sampai 20 lembar rambut beliau yang beruban. Beliau wafat padahal usia beliau berapa? 63 tahun. Namun beliau wafat dalam keadaan di jenggotnya, di rambutnya, ya, tidak mencapai 20 lembar rambut yang berwarna putih. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diangkat menjadi rasul, yaitu berusia 40 tahun. Wa ba'da 'ami 40 ursila. Setelah berusia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul fi yaumi al-itsnain, pada hari Senin. Adapun tentang hari Senin beliau diangkat menjadi rasul dan diturunkan pada beliau wahyu, itu disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ditanya tentang berpuasa pada hari Senin, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi." Itu adalah merupakan hari di mana aku dilahirkan, hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. dan itu adalah hari di mana aku diangkat menjadi rasul atau diturunkan kepadaku wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu Ibnu Abil Izz memastikan fi yaumil itsnaini yaqinan, bahwa diyakinkan diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan diturunkannya kepada beliau wahyu bertepatan dengan hari Senin, fangqulah, maka nukillah. Yang menjadi khilaf adalah bulannya. Bulan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul? Disebutkan oleh Ibnu Abil Izz dalam bait syairnya, ada dua pendapat, fi Ramadan atau fi Rabi'il Awwal. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, dan ada pula yang mengatakan di bulan Rabi' al-Awwal. Terjadi khilaf di kalangan ahli sejarah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad, kata beliau, wala khilafa anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain wa ikhtulifa fi syahr al-mab'ath. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul itu pada hari Senin, tidak ada khilaf. Itu dipastikan. Namun diperselisihkan tentang bulan. Kapan beliau diangkat menjadi rasul? Faqila li thamanin madaina min Rabi'in al-awwal sanata 41 min 'amil fil. Hadza qaulul aktsarin. Ada pendapat yang mengatakan pada tanggal 8 Rabi'ul Awal. Tanggal 8 Rabi'ul Awal. Pada tahun 41. Apabila ditinjau dari tahun gajah. Karena Nabi alaihi salatu wasalam lahir bertepatan dengan tahun gajah. Tahun dihancurkannya pasukan Abraha. Ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. Pada tanggal 8 Rabi' al-Awwal. Wa qila bal kana dhalika fi Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan bukan di bulan Rabi'ul Awal, tapi di bulan Ramadan. Dan mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an Karim. Diturunkan padanya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Awal diturunkan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan awwalu ma akramahu Allah taala bi nubuwwatihi anzala alaihi al-Qur'an. Yang pertama kali dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan rasulnya dengan kenabian, yaitu diturunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Wa ila hadha dhahaba jama'atun minhum Yahya As-Sirsiri, dan ini merupakan pendapat sebagian para ahli sejarah, di antara Yahya As-Sirsiri, di mana dia mengatakan dalam nuniyahnya, wa atat 'alaihi 40 fa asyraqat syamsun nubuwwati minhu fi Ramadan, bahwa pada saat beliau berusia 40 tahun maka bersinarlah cahaya kenabian dari beliau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, berdasarkan ayat tersebut. Namun pendapat yang pertama mengatakan, mereka mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran dan diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul itu pada bulan Rabiul Awal, kata mereka, inna makana inzalul Quran fi Ramadan jumlatan wahida fi lailatul qadar ila baitil izzah thumma unzila munajjaman بحسب الوقائع في 23 سنة. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, ya, itu sekaligus pada malam Lailatul Qadar, itu diturunkan ke Baitul Izzah, ke Baitul Izzah. Lalu kemudian dari sanalah, dari Baitul Izzah, diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada dalam 23 tahun di masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan bahwa firman Allah syahrul ramadhan alladhi unzila fil quran itu bukan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diletakkan dalam Baitul Izzah, dalam Allahul Mahfud, lalu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi sesuai dengan kejadian-kejadian, ya, asbab an-nuzul. Sebagian pendapat mengatakan kana ibtida'ul mab'ats fi syahr Rajab, bahwa awal diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul itu pada bulan Rajab. Jadi ini ada tiga pendapat yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari ahli sejarah. Ada yang mengatakan di bulan Rabi' al-Awwal, ada yang mengatakan di bulan Ramadhan, ada pula yang berpendapat di bulan Rajab. Safir Rahman al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau mengatakan wa ba'da an-nazar wa at-ta'ammul fil qara'in wa ad-dala'il يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا. Setelah memperhatikan dalil-dalil dan penguat-penguat yang ada, kata beliau, mungkin kita bisa menentukan hari diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul itu bertepatan pada hari Senin tanggal 21 Ramadhan, tanggal 21 Ramadhan. Ini pendapat Safir Rahman Al-Mubarakfuri, di malam hari, dan itu bertepatan dengan 10 Agustus pada tahun 610 Masehi. 10 Agustus pada tahun 610 Masehi. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam idzaka bidhabti 40 sanatan qamariyah wa 6 ashhurin wa 12 yawman. Dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, beliau berusia 40 tahun dalam hitungan tahun Hijriah qamariyah, bukan tahun Masehi, tahun qamariyah. Beliau berusia 40 tahun 6 bulan dan 12 hari. Dan apabila dikonversi ke Masehi, kata beliau, 39 tahun 3 bulan dan 12 hari. Masya Allah, sampai harinya beliau sebutkan. Ini berdasarkan apa yang beliau pelajari dengan mengumpulkan bukti-bukti dan qarinah, maka beliau sampai kepada kesimpulan ini, bahwa beliau diangkat menjadi rasul pada tanggal 21 Ramadhan. Namun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ada satu hadis, hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari Wathilah Ibn al-Asqa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat suhuf Ibrahim awal lailatin min Ramadhan, bahwa suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim itu turun pada awal malam di bulan Ramadhan, di awal Ramadhan, di malam hari. Wa unzilati tauratu li sittin madaina min Ramadhan, dan diturunkan kitab Taurat pada tanggal 6 Ramadhan. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان, dan diturunkan Injil pada tanggal 13. Afwan, diturunkan Injil pada 13 di bulan Ramadan. Khalat di bulan Ramadan, khalat yakni telah berlalu, yakni tanggal 13 Ramadan. Wa unzila az-zabur li thamani asyrata khalat min Ramadan, dan diturunkan Zabur pada tanggal 18 Ramadan. Wal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan, adapun Al-Qur'an Karim diturunkan pada tanggal 24 di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan dalam Al-Awsat, dan dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Sehingga apabila hadis ini hasan yang bisa dijadikan sebagai hujjah, maka pada hakikatnya ini qaul fasil. Ya, karena ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyampaikan bahwa diturunkan Al-Qur'an Karim pada tanggal 24. 24 di bulan Ramadan. Ini yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dari sini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal berapa diturunkan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, namun berdasarkan riwayat ini kita bisa menguatkan pendapat bahwa diturunkannya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan diangkatnya beliau menjadi rasul pada bulan Ramadan dan pada tanggal 24 Ramadan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu kemudian beliau mengatakan wa suratu Iqra awwalul munazzali, dan surah Iqra, surah Iqra yang dimaksud 5 ayat pertama adalah merupakan wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentang awal diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan di awal kitabnya dalam kitab Badul Wahyi, permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang awal permulaan turunnya wahyu tersebut. Kata beliau, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah fil nawm. Yang pertama kali dimulai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berupa wahyu adalah mimpi yang baik yang beliau lihat di dalam tidurnya, yang beliau lihat di dalam tidurnya, dan Nabi alaihi salatu wasallam mimpi beliau terjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mimpi beliau salihah. Ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan beliau tidak melihat mimpi tersebut melainkan datang seperti falaqis subhi, seperti cahaya di waktu subuh. Maksudnya sinarnya itu sangat terang, sangat terang benderang. Di kegelapan kemudian ada sinar, menunjukkan terangnya sinar itu. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian setelah itu dijadikan kecintaan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri, berkhalwah. Tidak senang berkumpul dengan masyarakat yang mereka dikenal dengan kejahiliannya, menyembah berhala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berakhlak dengan akhlak yang sangat buruk, akhlak dengan akhlak yang sangat rendah di masa jahiliyah, kehinaan, kerendahan, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Dan ini seluruhnya adalah merupakan tamhid, persiapan untuk diangkatnya beliau sebagai Rasul semenjak kecil. Telah kita terangkan bagaimana di usia beliau yang baru saja disapih, di usia 2 tahun telah dibelah dada beliau, lalu kemudian dikeluarkan kotoran-kotoran dan dibersihkan, lalu dikembalikan, ditutup kembali, yang itu adalah merupakan pembersihan, penyucian jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau pun yang dikenal dengan akhlak yang mulia dijauhkan dari pergaulan masyarakat jahiliyah, maka dijadikan kesenangan pada Nabi Alaihi Salatu Wassalam al-khala, berkhalwat, menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghar Hira, dan beliau berkhalwat di gua Hira. Gua Hira merupakan gua yang terletak pada salah satu bukit. Guanya lumayan di atas bukit, cukup jauh. Sekarang bukitnya disebut Jabal Nur. Dan di sana terdapat gua, dan di sanalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahannus sebelum diturunkan pada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat letak dari gua Hira tersebut, kita akan melihat bagaimana ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan kecintaan beliau untuk menyendiri, tidak senang bergaul dengan masyarakat yang mereka hidup dalam kesesatan, jauh dari hidayah. Lalu beliau pun mencari tempat untuk bertahannus di wilayah yang sangat jauh sekali, wilayah yang sangat jauh sekali. Beliau harus melewati bukit-bukit kecil, ya, naik turun untuk sampai ke gua Hira. Perjalanan yang sangat melelahkan. Namun seperti itulah Nabi alaihi salatu wasalam dijadikan kecintaan beliau untuk menyendiri. Maka beliau pun berkhalwat di gua Hira. Fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudul layali dzawatil 'adad. Maka beliau bertahannuts. Yang dimaksud at-tahannuts adalah melakukan ibadah beberapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau pulang ke keluarganya. Jadi beliau telah mempersiapkan bekal untuk menginap di gua Hira, ya, beberapa malam. Setelah itu pada saat beliau akan kehabisan bekal, turun lagi, persiapkan lagi, naik lagi. Beliau senang melakukan itu. Wa tazawwadu lidzalik, dan berbekal untuk kembali ke gua Hira. Thumma yarju'u ila Khadijah fa tazawwadu limithliha, kemudian setelah itu kembali ke Khadijah, lalu mempersiapkan bekal yang baru untuk kembali ke gua Hira. Hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira, hingga datanglah kebenaran kepada beliau dalam keadaan beliau berada di gua Hira. Faja'ahu al-malaku faqala qra, maka datanglah malaikat, yaitu Jibril alaihi salam, dalam bentuk yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ketakutan dengan apa yang beliau alami. Datang Jibril lalu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqra, bacalah." Qala ma ana biqari, kata beliau, aku tidak mampu membaca, karena beliau ummi tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Dan mayoritas bangsa Arab ketika itu, mereka adalah bangsa ummiyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna ummatun ummiyah la nahsub wa la naktub, sesungguhnya kami ini umat ummiyah, kami tidak bisa menghitung, kami tidak bisa menulis. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ini juga merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya beliau pandai menulis, beliau pandai membaca, maka mereka akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murni adalah karyanya sendiri. Murni adalah karyanya, dia pandai menulis. Dia pandai membaca. Mungkin saja dia membaca dari kitab-kitab dahulu, lalu dia menceritakan, lalu dia mengatakan ini Quran, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sampai pada saat peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ketika itu ditetapkan dalam perjanjian itu, lalu ditulis nama beliau Muhammadun Rasulullah, maka perwakilan dari pihak Quraisy, Suhail bin Amr, tidak setuju. Ada apa ini? Kenapa ada nama Rasulullah? Kalau seandainya kamu yakini kamu Rasul, kami tidak akan memerangimu. Hapus. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika itu enggan, merasa berat untuk menghapusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, mana yang tulisan Rasulullah itu? Beliau menghapusnya. Menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam ummi. Kata beliau, "Ma ana bikhari, saya tidak mampu membaca." Ala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani. Lalu kemudian Jibril memelukku, mendekapku hingga aku merasa al-jahd, ya, merasa berat, merasa diberi semangat. Lalu kemudian Jibril melepas aku kembali. Fa qala qra. Lalu Jibril kembali mengatakan bacalah. Qultu ma ana biqari. Lagi-lagi aku mengatakan aku tidak mampu membaca. Fa akhadhani fa ghattani thani hatta balagha minni al-jahd thumma arsalani. Lalu kali yang kedua Jibril memelukku, mendekapku sehingga aku pun merasa berat. Kemudian Jibril melepas aku kembali. Lalu Jibril kembali mengatakan iqra, bacalah. Fa qultu ma ana biqari, aku tidak mampu membaca. Fa akhadhani fa ghattani thalitha thumma arsalani. Lalu kemudian Jibril mendekapku kali yang ketiga, lalu beliau melepasku, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa ini, apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bingung. Ada perasaan takut pada diri beliau. Maka setelah peristiwa itu, beliau segera meninggalkan Gua Hira. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan jantungnya itu berdetak kencang, berdebar kencang. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala. Lalu beliau mendatangi Khadijah binti Khuwailid, istri beliau radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'. Maka mereka pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga perlahan-lahan berkurang dan hilang rasa takut pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam merasa tenang, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Maka beliau menyampaikan kepada Khadijah dan memberitakan tentang apa yang beliau alami. Lalu beliau mengatakan, laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apa maksud dari ucapan beliau? Sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu menyebutkan tafsir dari para ulama tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada 12 pendapat. Ada 12 pendapat. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memilih di antara 12 pendapat tersebut ada 2 pendapat yang menurut beliau mendekati kebenaran dan lebih mendekati maksud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Kata Al-Hafidz rahimahullah taala bahwa makna kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mautu min syiddatir ru'b, beliau mengkhawatirkan bahwa beliau mati disebabkan karena takut yang berlebihan. Ini penafsiran dari Al-Hafidz. Beliau menguatkan pendapat ini bahwa yang dimaksud kekhawatiran yaitu beliau mengkhawatirkan kematian menimpa beliau disebabkan karena rasa takut yang berlebihan. Dan ada penafsiran yang kedua yang juga dikuatkan oleh Al-Hafidz bahwa yang dimaksud adalah sakit. Dimaksud adalah sakit. Namun ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang secara zahir sanadnya bagus meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah hadis ini bersambung atau hadis ini mursal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah, inni ara dhaw'an wa asma'u sautan wa inni akhsha an yakuna bi junun, sesungguhnya aku melihat ada cahaya dan aku mendengarkan suara dan sesungguhnya aku khawatir jangan-jangan aku ditimpa junun. Junun maksudnya junun, jangan-jangan aku ditimpa gila gitu. Beliau mengkhawatirkan akal beliau yang berubah pada saat itu. Ya. Ini adalah kejadian pertama kali yang beliau alami. Sehingga beliau bingung, apa yang sedang beliau alami? Apa yang beliau rasakan? Kejadian apa yang menimpa beliau? Beliau tidak mengerti pada saat itu. Inilah yang menyebabkan beliau mengatakan, laqad khashitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Faqalat Khadijah, apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salihah. Luar biasa. Dialah yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang berusaha untuk memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berusaha menghilangkan perasaan takut dari diri Nabi alaihi salatu wasallam di saat beliau merasa ketakutan ketika itu. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Kalla wallah ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan kamu. Allah tidak akan mungkin menghinakan kamu. Kenapa? Kata Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang suka bersilaturrahim, menyambung tali hubungan kekerabatan. Wa tahmilul kalla, dan engkau senantiasa tahmilu al-kalla. Tahmilu al-kalla itu engkau membantu orang yang lemah untuk menyelesaikan urusannya. Engkau membantunya. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberikan dari sesuatu apa yang kau miliki terhadap orang tidak memiliki apa-apa. Apakah itu harta? Ya. Atau berupa akhlak. Ya. Ada orang yang tidak punya, engkau berikan. Engkau berderma. Engkau ajarkan kepada manusia akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wa taqrid dhaif, engkau senantiasa menjamu para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau senantiasa membantu ya ala nawaibil haqq, atas hal-hal yang dihadapi oleh manusia dari berbagai macam kepentingan, engkau membantu mereka dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Apa maksud Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Maksud beliau bahwa khisalul khair, perangai-perangai yang baik ini tidak memungkinkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan kamu. Tidak mungkin. Karena balasan dari perbuatan kebaikan adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, pelajaran bagi kita bahwa seorang yang berbuat kebaikan tidak akan dibalas oleh Allah melainkan apa? Kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illa al ihsan? Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tentunya dalam kehidupan dunia ada cobaan, ada ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengangkat kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. Maka akhirnya Khadijah pun membawa suaminya, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad ibn Abdul Uzza, anak paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana mur'an tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah ini adalah seorang yang berkeyakinan Nasrani di masa jahiliyah. Dia baca kitab Injil, dia baca kitab Taurat, dia mengerti isi Alkitab, dan dia beriman. Dan dia beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau meninggal dalam keadaan Rasulullah belum sempat menyebarkan risalahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis ini. Wa kana yaktubu Alkitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil bil Ibraniyyah ma syaa Allah ay yaktub, dan beliau menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Beliau menerjemahkan dari Injil dengan Ibraniyah. Ya. Ini di antara amalan beliau. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan ketika itu beliau adalah orang yang sudah sangat tua dan beliau sudah dalam kondisi buta. Waraq bin Naufal. Faqalat lahu Khadijah, "Ya ibn ammi, isma' min ibni akhik." Maka Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh anak saudaramu ini." Faqala lahu Waraqah, "Ya ibn akhi, madza tara?" Waraqah bertanya kepada Rasul, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau saksikan? Apa yang engkau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan apa yang beliau saksikan. Faqala lahu Waraqah. Maka mendengarkan itu Waraqah pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzan namus alladhi nazzala Allahu ala Musa." Hadza an-namus. Ini adalah an-namus. Yang dimaksud an-namus, sahibus sir, teman rahasia dalam kebaikan. Dan yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihi salam. Ini adalah namus, yaitu Jibril alaihi salam yang pernah Allah turunkan kepada Musa mendengarkan ucapan dan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal langsung meyakini karena beliau membaca kitab. Beliau meyakini itu adalah Jibril yang turun kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Musa. Lalu kata beliau, "Ya laitani fi hajatan." Alangkah inginnya aku menjadi seorang pemuda, aku menjadi seorang remaja yang memiliki tubuh yang kuat. "Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka." Alangkah inginnya aku masih hidup ketika engkau diusir dan dikeluarkan oleh kaummu. Jadi Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Rasul bahwa seorang yang membawa wahyu seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, maka dia pasti akan merasakan berbagai macam cobaan dan ujian dari kaumnya, dari kaumnya sekalipun. Sehingga kata Waraqah, alangkah inginnya aku menjadi seorang pemuda, alangkah inginnya aku memberi pertolongan kepadamu, aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku?" Kata Waraqah, "Na'am." Iya. Memang demikian keadaannya. "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidaklah seseorang membawa seperti apa yang engkau bawa dari al-haq, dari wahyu, melainkan dia pasti akan dimusuhi. "Wa iyudrikni yaumuka ansuruka nasran muazzara." Kalau seandainya aku mendapati hari di saat engkau diusir oleh kaummu, aku akan memberikan pertolongan yang gigih kepadamu. "Thumma lam yanshab Waraqa an tuwfi." Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian Waraqa bin Naufal meninggal. Jadi tidak sempat menyaksikan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah, risalah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita pelajari pada malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.